Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau jawab, silakan. Saya mendengar Ustaz mengatakan bahwa setelah hatayat kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ini katanya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, itu katanya sunnah. Nah, itu benar atau tidak? Yang kedua, Ustaz tadi mengatakan bahwa mani ada, jadi bagi anak turunan ada. Bagaimana dengan anak Bani Israel? Kenapa tidak disebut nabinya Bani Musa? Baik. Baik, yang pertama saya langsung saja, Bapak dan Ibu sekalian, tentang persoalan tahiyat sampai salam, dari cara duduknya sampai dengan salam, ada di Al-Bukhari di antaranya, Pak, ya, nomor hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Oke. Dimulai dari salam duduknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qa'ada fi raka'ataini, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk di dua rakaat. Yang pertama, qa'ada adalah iftirash, duduknya iftirash. Asna rijlahu yusra, beliau menyilangkan kaki yang kirinya, wa qa'ada 'alayha mu'tadilan, kemudian duduk di pantatnya, duduk di kakinya itu dengan tegak punggungnya. Ya, lihat di sini. Kemudian karena idza fil akhirah, dan adalah beliau jika di dalam rakaat yang terakhir tawarrukan, duduknya dengan tawarruk. Kemudian mulai bertahiyat di situ dengan lima bacaan. Ya, bisa ada pilihan yang lima. Bisa at-tahiyatul mubarakatu salawatut thayyibah dari Abdullah bin Mas'ud, bisa juga dengan at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa as-salawatut thayyibatuz zakiyatu lillah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, yang paling menarik kemudian sampai dengan salamnya. Salam pertama ketika assalamu alaikum, pilihan cuma dua. Bisa assalamu alaikum, bisa assalamu alaikum warahmatullahi. Sampai sini. Saya tidak menemukan tambahan di hadisnya, maaf ya, yang wabarakatuh. Saya tidak menemukan. Ya, jadi Nabi memperhatikan cuma dua, kalau tidak assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Saya coba mengecek, saya punya koleksi di rumah, alhamdulillah 1235 kitab hadis. Saya mencari dari yang paling soleh, sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu aja, enggak ada kalimat wabarakatuh. Untuk yang salam ya, dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi menurut kami, cukupkan dengan bacaan dari Nabi, sampai assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, ke kiri dengan kalimat yang sama, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Disepakati oleh ulama bahwa sampai salam ini pada bagian yang ke kanan pertama kali itu hukum yang wajib karena terkait dengan rukun penutup salat. Di mana diketahuinya? Kita bisa dapatkan di hadis misalnya riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Kalau nomornya beda, cari di kitabnya judulnya Babul Musi fi Shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah ketika mengisahkan seorang sahabat bernama Khalad Az-Zurayqi. Ya, dia datang kepada Nabi, ja'ala jumu'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Falamma sallama yaminan wa shimalan wa salaman, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri. Falamma sallama yaminan wa shimalan, salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan pada orang ini, "Salli fa innaka lam tusalli." Tolong Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ala salat ketiga marat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza makana." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada orang ini seperti kalimat semula, "Salatlah Anda, tolong salat lagi karena Anda belum salat. Salli fa innaka lam tusalli." Dia berkata, "Ya Rasulullah, maaf saya khairan. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Ya. Angin ini tolong ajarkan saya." Maka diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin salat yang sempurna, asbiqul wudu, sempurnakan wudu begini. Fa mastaqbilul qibla menghadap ke arah kiblat. Fa kabbir dengan takbir sampai dengan salam." Ke kanan salam, ditunjukkan ke kirinya. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan disampaikan bahwa salam ke kanan itu sebagai bagian dari rukun salat karena rukun sifatnya wajib. Jelas ya? Jadi kalau Anda salat misalnya tidak salam langsung pergi begitu saja, ya tidak assalamualaikum, maka salatnya dipandang batal, mesti diulang karena meninggalkan yang wajib. Jelas ya? Wajib itu maka dimulai dengan yang pertama. Kalau dari mana hadisnya? Teruskan hadisnya. Ya, bahwa bintahu salat at-tuhur, salat itu diawali dengan wudu, terjemahan tafsir yang tadi. Hati-hati. Wa tahrimu at-takbir, kemudian dia dimulai dengan takbir untuk diharamkan melakukan aktivitas. Jadi kalau sudah takbir, ya itu tidak boleh mengerjakan yang terkait dengan yang tidak terkait dengan sholat. Tepikan. Ya. Makanya disebut takbir atau ihram. Kalau sudah takbir, dilarang mengerjakan segala yang tidak terkait dengan sholat. Kemudian, nah ini yang terakhir. Wa taslimu wa taslim. Ya, sedangkan penutupnya adalah salam. Jadi kalau sudah ditutup dengan salam, Nabi tidak menyebutkan salam kanan dan kiri, salam misalnya. Ya, kalimat pertama taslim ini menunjukkan pada bagian yang kanan yang pertama. Jadi sifatnya masih masuk rukun. Sedangkan yang kedua itu sunnah sifatnya. Apa bedanya rukun dengan sunnah, wajib dengan sunnah? Kalau wajib pasti dikerjakan, kalau ditinggalkan batal sholatnya. Tapi kalau yang ke kiri itu sunnah, tertinggalkan pun tidak mengerjakan, sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna, di sini kurang. Jadi assalamualaikum begitu mau ke kiri langsung pergi misalnya karena hal tertentu, itu sholatnya sah, tidak perlu mengulang, tapi kehilangan pahala yang telah ditetapkan di sini. Jelas? Dan izin dalam urusan salam ini, Nabi itu ternyata cuma kepalanya yang bergerak dan lisannya yang bicara. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hadis-hadis itu saya tidak temukan tangan yang ikutan gerak misalnya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya cari di hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas gitu. Jadi jangan terlampau soleh ya, kalau mau salam cukup kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pada bagian yang utama.